Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siaran Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam sajian acara Radio Indosiar, yaitu pembahasan dari kitab Hidayatul Hayara bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala. Dan pada pagi hari ini masuk ke pertemuan ke-85, halaman 249 dengan tema Meluruskan Pemahaman Al-Masih alaihi salam, Perbandingan Doktrin dan Hakikat. Walhamdulillah Ustadzuna sudah hadir bersama kami di Studio Indosiar pada pagi hari ini. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz, kaif hal bikhair Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhairin wa afiyah. Masya Allah, walhamdulillah. Terkait pembahasan pagi hari ini Ustaz, meluruskan pemahaman Al-Masih alaihissalam, perbandingan doktrin dan hakikat. Ini dari pembahasan kitab Hidayatul Hayara. Tafadhol Ustaz, kita persilahkan kepada antum. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, berkata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, di akhir pembahasan beliau tentang doktrin-doktrin mereka yang ternyata berbeda dengan hakikatnya. Wabil jumlah, secara ringkas kata beliau, fanahnu wa kullu aqil naqta' bi bara'ati Taurat allati anzalaha Allahu ala kalimihi Musa min hadhihi al-akadib wal mustahilat wat turahat. Ringkasnya, kita dan seluruh orang berakal tegas menyatakan berlepas diri, naqta bi bara'ati Taurat, berlepas dirinya Taurat yang Allah turunkan kepada nabinya, kalimnya Musa alaihi salam, berlepas diri dari kedustaan-kedustaan yang mereka buat, dari perkara-perkara yang mustahil yang mereka buat. Yakni kami tidak percaya, tidak mungkin di dalam kitab Allah Taurat yang Allah turunkan kepada kalimnya Musa alaihi salam berisi kisah-kisah yang mereka buat tadi, atau kisah-kisah khayalan yang mereka buat. Kama naqta' bi bara'ati salati Musa wa bani Israel ma'ahu min hadha alladhi yaqulunahu fi salatihim al-yawm. Sebagaimana kita pun tegas menyatakan Musa alaihi salam berlepas diri dari apa yang dibacakan oleh mereka dalam sholat-sholat mereka sekarang. Tidak mungkin kalau itu dari Nabi Musa. Mengapa? Karena mereka dalam sholat mereka sekarang ini, fa'innahum fil ashril awwal minal muharram, mereka di 10 hari pertama Muharram, di setiap tahunnya, mereka berkata dalam sholatnya. Yang terjemahnya, ya abana amlik ala jami' ahlil ard. Wahai bapak kami, kuasailah seluruh penjuru bumi ini. Diyakulu kullu di nasamah, agar berkata setiap yang memiliki kepala, bahwa Allah ilahu Israel, bahwa Allah lah Tuhannya Israel. Qad malak, Allah lah Tuhannya Israel telah memiliki kekuasaan. Wa mamlakatuhu fil kulli mustasallitah, dan kekuasaannya di segala penjuru menguasai. Ini ucapan mereka dalam salatnya, mengucapkan kalimat yang seakan-akan Allah belum berkuasa penuh. Ya Allah, kuasailah seluruh penjuru bumi, agar mereka berkata Allah lah Tuhan Israel yang telah menguasai seluruhnya. Tentunya kita dan seluruh orang yang berakal, kalau dia cerdas, pasti berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa mengajarkan seperti ini. Mengapa? Karena Allah sudah berkuasa sejak dulu kala, azalian wa abadian, bahwasanya seluruh alam ini milik Allah, dikuasai oleh Allah. Bagaimana mungkin menyuruh, ya Allah kuasailah, agar engkau dikatakan penguasa. Berarti sebelumnya belum dikatakan penguasa. Wa yaquluna fiha aidan, Mereka juga berkata tentangnya dalam sholatnya. Wa sayakunu lillahil mulk. Nanti akan terjadi bahwa kerajaan alam semesta akan menjadi milik Allah. Nah sekarang milik siapa? Kalau dikatakan akan menjadi milik Allah, lah sekarang milik siapa? Wa fi dzalikal yaum yakunu Allahu wahidan wasmuhu wahidun. Dan pada hari itu, pada hari Allah memiliki kekuasaannya seluruhnya, saat itulah Allah dikatakan satu penguasa yang satu-satunya dan berhak mendapatkan nama Al-Wahid yang satu. Lihat barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang berakal, apakah bisa dipahami, apakah akal bisa terima kalau Allah saat ini belum berkuasa? Kerajaannya sekarang tidak sempurna. Atau dikatakan belum menjadi penguasa alam semesta. Ini barakallahu fikum keanehan dari ucapan mereka dalam salat mereka. Maka jelas doa seperti itu, ucapan seperti itu bari. Berlepas diri dari Musa alaihissalam. Bahwa Musa tidak mungkin mengucapkan, mengajarkan kata-kata yang seperti itu. Wa ya'nuna bidzalik, yang mereka maksudkan. Anahu la yadhhar kaunul mulk lahu wa kaunuhu wahidan illa idza saratid daulah lahum. Sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa tidak akan tampak kerajaan Allah, kekuasaan Allah kecuali kalau semua negara dikuasai oleh Yahudi. Itu maksudnya. Maksudnya, ya Allah jadikanlah kami ini Yahudi menguasai seluruh negara. Fa'amma madamati daulah li ghairihim, selama daulah negara bukan milik Bani Israel, bukan milik Yahudi, maka dikatakan khamilud dzikr, Allah tidak disebut-sebut di sisi umam-umam, dan masykukun fi wahdaniyatihi, berarti Allah diragukan kekuasaannya, keesaannya diragukan. Mat'unun fi mulkih, tercela kerajaannya karena masih dikuasai oleh orang selain Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ma'lumun qat'an, sudah diketahui secara qat'i, secara tegas, anna Musa wa rabba Musa bari'un min hadhihi shalah. Ma'lumun qat'an, sudah diketahui secara tegas bahwa Musa dan Rabbnya Musa berlepas diri dari ucapan-ucapan mereka ini. Berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan, dari turahat, dari kedustaan-kedustaan mereka. Wajahduhum nubuwata Muhammadin minal kutubi. Yang kedua, penolakan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab mereka. Allati bi'aidihim, yang ada di tangan-tangan mereka. Wa nadhiru jahdihim nubuwatal Masih, dan sama seperti itu juga penolakan mereka terhadap kenabian Al-Masih alaihi salam. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka Yahudi memasukkan tambahan-tambahan kalimat di dalam kitabnya. Mereka masukkan tambahan-tambahan kedustaan di dalam Taurat. Dan sebaliknya mereka hapuskan beberapa yang sesungguhnya ada di dalamnya. Mereka hapuskan, mereka buang. Apa itu? Kenabian Nabi Muhammad SAW dan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Sudah ada di kitab mereka. Tapi mereka membuangnya, menghilangkannya, menghapusnya, atau menyeretnya kepada makna-makna lain. Bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Waqad sarrahat bismihi. Padahal di dalam kitab mereka sudah ditegaskan dengan namanya. Fa fi nassit Taurat, di antara nas Taurat mereka ada kalimat la yazulul mulku min ali Yahuda war rasim min baini dhahranihim ila an ya'ti al Masih. Tidak akan bergeser kerajaan dari keluarga Yahuda dan rasim dari tengah-tengah mereka sampai datangnya Al-Masih. Perhatikan, disebut Al-Masih. Namanya disebut, julukannya disebut sampai datangnya Al-Masih. Tapi mengapa mereka menentang Nabi Isa sampai berusaha untuk membunuhnya? Wa kanu ashabu daulatin hatta dhahara al-masih. Makna kalimat tadi adalah mereka akan jadi ashabu daulah, akan memegang negara hatta dhahara al-masih, hingga datangnya al-masih. Fakadzabuhu wa ramawhu bil 'adha'im. Tapi ketika datang mereka justru mendustakannya dan melemparinya dengan tuduhan-tuduhan besar. Wabahatuhu, wabahatu ummahu. Mereka menentang Isa dan menentang ibunya, mencercanya dengan cercaan-cercaan keji. Fadammarallahu alaihim wa azala mulkahum. Maka Allah pun hancurkan mereka dan kerajaan mereka. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kalau kitab yang ada pada mereka pada hakikatnya bukan seluruhnya adalah dari Taurat. Sudah tercampur di dalamnya ucapan-ucapan mereka sendiri. Bahkan tercampur di dalamnya kedustaan-kedustaan. Bahkan kita katakan takhayulat dan mustahilat. Khayal dan tahayul dan yang sesuatu yang tidak mungkin ditambahkan di dalamnya. Padahal mustahil. Wa kadzalika qauluhu. Demikian pula di dalam kita mereka ada ucapan. Ja'allahu min turi sayna. Wa ashraqa min sa'ir. Wa sta'lana min jibali faran. Datang Allah di Bukit Tursina. Kemudian bersinar di Sa'ir. Dan diumumkan di Gunung Faran. Tiga tempat ini, satu Tursina, atau yang kita kenal dengan Bukit Tursina. Yang kedua, Bukit Sa'ir. Yang ketiga, Pegunungan Faran. Tiga tempat ini berbeda dan jauh jarak-jaraknya. Maka kita lihat siapa nabi yang di Bukit Tursina? Siapa? Kita tahu Nabi Musa alaihissalam yang dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina, yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Iya kan? Sehingga Nabi Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman. Satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Bukit Tursina. Di dalam kitab kita, dalam Al-Quran juga disebutkan. Tur. Bilwadil muqaddasi tua. Kadang-kadang disebut dengan tua. Yang kedua, Sa'ir. Tempatnya Nabi Isa. Yang ketiga, Faran. Adalah pegunungan di Jazirah Makkah. Enggak ada khilaf. Kalau Faran itu di sekitar Jaziratul Arab. Siapa Nabi di sana? Nabi Muhammad SAW. Harusnya mereka terima itu. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW karena kejelasan di dalam ayat ini. Fa'ayu nubuwatin asyraqat min Sa'ir. Nabi mana yang terbit di Sa'ir kalau bukan Al-Masih, Isa ibn Maryam. Wahum la yunkiruna dhalik. Dan mereka tidak mengingkari itu. Maksudnya tidak mengingkari tempat tersebut, tempatnya Isa. Mereka tidak mengingkari bahwa Sa'ir adalah tempatnya Isa di sana. Tapi mengapa mereka menentang? Padahal ayat yang ada pada mereka berbunyi, Ja'allahu min turi sayna, wa ashraqa min Sa'ir, wa sta'lana min jibali Faran. Allah subhanahu wa ta'ala datang di Bukit Tursina, dan bercahaya di Sa'ir, dan diumumkan ke seluruh penjuru dunia di Gunung Faran. Memang dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Jibali Faran ke seluruh dunia. Mereka tidak mengingkari bahwa tempat tersebut tempatnya Isa, tapi mereka tidak mau berpikir cerdas. Wa yaz'umuna anna qa'iman yaqumu fiha min waladi Dawud an-nabi. Idza harraka shafataihi bid-du'a mata jami'ul umam wa la yabqa illa al-yahud. Wa hadha al-muntadhar bizamihim huwa al-masih alladhi wu'idu bihi. Mereka mengaku-ngaku bahwa nanti akan ada seorang yang berdiri tegak di sana dari waladi Dawud, dari anak turunan Dawud, yakni Nabi Dawud, yang kalau dia menggerakkan bibirnya bid'a dengan salah satu doa, mata jami'ul umam, akan mati seluruh umat ini dan tidak tersisa kecuali Yahudi. Fahadal muntadhar, orang yang ditunggu ini, kata mereka, bizamihim, menurut mereka, huwal masih alladhi wu'idu bih, itu adalah al-masih yang mereka dijanjikan akan datang. Jadi yang mereka kira, al-masih yang akan datang itu adalah satu orang dari turunan Nabi Daud, yang kalau berdoa, akan dimatikan seluruh manusia kecuali Yahudi. Qalu wa min alamati maji'ihi anna adh-dhi'ba wat-taysa yarbidani ma'an. Mereka berkata lagi, tanda-tanda kedatangan tokoh tadi yang mereka tunggu adalah ketika serigala dengan kambing mereka akan merumput bersama, akan mendekam bersama di tempat yang sama, tidak bertikai. Wa annal baqara wadh-dhi'bu yar'ayani ma'an. Demikian pula sapi dengan serigala merumput bersama. Wa annal asad ya'kulu tabna kalbaqari, dan bahwasanya singa, macan semuanya makan seperti makanannya, seperti makannya sapi. Tidak lagi buas. Makanya makan rumput begitu. Sudah menjadi vegetarian. Falamma ba'athallahu al-masih kafaru bihi 'inda mab'athihi. Ketika benar-benar datang al-masih, mereka justru mengingkarinya karena bukan itu yang mereka tunggu. Yang mereka tunggu adalah seorang dari turunan Daud alaihi salam. وَاَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ مَتَ يَأْكُلُ الْأَسَدُ التَّبَنْ, dan mereka masih menunggu terus kapan serigala makan rumput. حَتَّ تَصِحَّ لَهُمْ عَلَامَةُ مَبْعَثِ الْمَسِيحِ, hingga bisa dibenarkan diutusnya Al-Masih. Karena kalau belum mereka saksikan akurnya sapi dengan serigala, akurnya kambing dengan serigala, mereka belum percaya dengan Al-Masih. Na'udzubillah. Dari mana mereka dapatkan syarat ini? Dari mana mereka dapatkan tanda-tanda ini? Wa yataqiduna anna hadzal muntadhar mata ja'ahum yajma'uhum bi asrihim ila al-Quds. Juga mereka meyakini bahwa al-muntadhar, orang yang ditunggu ini nanti, kapan datang pada mereka? Nanti ketika datang pada mereka, akan mengumpulkan mereka seluruhnya di daerah Kudus. Di daerah Palestina. وَتَصِيرُ لَهُمُ الدَّوْلَةِ, nanti akan terjadi untuk mereka negara besar. وَيَخْلُ الْعَالَمِ مِنْ غَيْرِهِمْ, dan alam ini akan kosong dari bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Katanya, وَيَجْمُ الْمَوْتُ عَنْ جَنَابِهِمُ الْمَنِيعِ مُدَّةً طَوِيلَةً, dan akan terhalang kematian dari sisi mereka dengan penghalang sampai pada batas waktu yang panjang. Tidak mati-mati, terhalang kematian dari mereka. Katanya, lihatlah, turuhat, mustahilat, wal kadzabat, kedustaan-kedustaan, khayalan-khayalan, keanehan-keanehan yang mereka masukkan dalam Taurat mereka. Waqad awwadu minal imani bil Masih ibn Maryam binti dhari Masih dhalalatid dajjal. Maka penungguan mereka yang seharusnya menunggu Al-Masih berubah menjadi menunggu Dajjal. Karena ciri-cirinya. Yang mereka katakan, awwadu minal imani bil Masih ibn Maryam. Mereka tukar, mereka ganti keimanan yang seharusnya kepada Al-Masih ibn Maryam. Mereka rubah dengan menunggu Masih ad-dalalah. Menunggu Al-Masih ad-dalalah, yaitu Masih ad-dajjal. Fa'inahu huwa alladhi yantadirunahu haqqan. Maka sesungguhnya yang ditunggu oleh Yahudi adalah Dajjal. Apalagi di zaman sekarang lebih jelas lagi. Mereka kasih isyarat matanya satu. Mereka bikin syarat-syarat tadi atau isyarat-isyarat tadi yang kalau diterapkan ya Dajjal jelas yang mereka tunggu. Wa hum askarahu wa atba'un nasilahu. Mereka akan menjadi tentara Dajjal, askarahu. Dan merekalah akan menjadi atba'un nas lahu. Manusia yang paling mengikuti Dajjal adalah Yahudi. Wa yakunu lahum fi zamanihi syaukatun. Dan mereka nanti akan memiliki di zamannya, di zaman Dajjal, memiliki kekuatan syaukah. Wa daulah, memiliki negara besar, kekuatan besar. Ila an yanzilal masihil huda. Ibnu Maryam, hingga datangnya Al-Masih Al-Huda. Siapa Masih Al-Huda? Pembawa petunjuk. Isa Ibnu Maryam. Akan turun di akhir zaman. Dan akan membunuh Dajjal. Fayaqtul muntadarahum. Nabi Isa yang turun di akhir zaman akan membunuh orang yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Dajjal. Wa yadha huwa wa ashabuhu fihi as-suyuf hatta yaqtabi' al-yahudi wara al-hajar. Niscaya mereka akan mengayunkan pedangnya, Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya akan memerangi Yahudi dengan pedang-pedang mereka. Hatta yaqtabi', hingga sembunyi seorang Yahudi, ada yang di belakang batu, di belakang pohon. Sembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Ternyata batu dan pohonnya berbicara. Dan ini riwayat sahihah. Riwayat yang sahih dari Nabi. Nanti batu akan berkata, pohon akan berkata, ya Muslim, hada Yahudi warai ta'al faqtulhu. Ya Muslim, di belakangku ada Yahudi. Marilah kemari, bunuhlah dia. Didukung oleh batu-batu dan pohon-pohon. Illa syajaratul gharqad. Kecuali pohon gharqad. Fa'innahu syajaratul Yahud. Karena itu adalah pohonnya Yahudi. Fa'idha nadhafal arda minhum wa man ubbadis salibi fahina idhin yar'ad di'bu wal kabshu ma'an. Nanti setelah bersih bumi ini dari mereka, habislah orang-orang Yahudi, wa ubadis salibi, dan para penyembah-penyembah salib juga habis. Saat itulah nanti adzibu wal kabshi ma'an, akan merumput bersama serigala dengan kambing-kambing. Wa yarbidhani ma'an, akan mendekam bersama. Wa tar'al baqar wa adzibu ma'an, demikian pula sapi dan serigala akan merumput bersama. Wa yakul asad at-tibn wa yalqal amnu fil ard, dan akan diliputi bumi dengan keamanan. Hakadha akhbara bihi Isya'ya fi nubuwatihi. Demikian disebutkan dalam kitab Isya'ya, atau mereka sebut biasanya Yesaya. Di dalam kenabian, wa tabiq khabaruhu, yakni di dalam cetakan lain mutabiqan, mencocoki berita ma akhbara bihin nabi. Persis seperti apa yang dikhabarkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih, tentang keluarnya Dajjal. Munculnya Dajjal, wa qatlil Masih ibn Maryami lahu, dan Isa al-Masih ibn Maryam membunuhnya. Barakallahu fikum. Semuanya diberitakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di dalam hadis-hadis yang sahih, dan cocok dengan apa yang ada di dalam kitab mereka Yesaya, dalam nubuah, dalam kenabian. Fasalawatullahi wasalamuhu ala man ja'a bil huda wan nuri wa tafsili kulli syai'. Maka semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada seorang yang membawa petunjuk dan cahaya, dan membawa rincian kulli syai' wa bayanuh, membawakan rincian dan penjelasan. Fa ahlul kitab indahum an anbiya'ihim haqqun kathir. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, di sisi mereka ada kebenaran. Banyak kebenaran yang ada pada mereka. Haqqun kathir. Tetapi tercampur dengan batil sehingga tidak jelas. Tetapi datanglah Nabi Muhammad SAW merincikan. Yang ini benar, yang ini salah. Yang ini hak, yang ini batil. Yang mereka katakan di sini benar, tapi yang mereka katakan di sana batil. Dirincikan oleh Nabiun Mursal. Ja'a bil huda wan nur, yang datang membawa petunjuk dan cahaya. La ya'rifunahu wa la yuhsinuna an yada'uhu mawadi'ahu. Di kalangan ahlul kitab ada kebenaran dicampur dengan kebatilan-kebatilan, dan mereka tidak bisa mengetahuinya. Wa la yuhsinun, dan mereka tidak mampu untuk meletakkan masing-masingnya pada tempatnya. Apakah yang ini yang batil atau yang itu? Apakah yang ini yang hak atau yang itu? Mereka enggak bisa. Sehingga dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dirincikan. Adapun turunnya Nabi Isa, benar. Datangnya Dajjal, benar. Ketika Dajjal nanti didukung oleh Yahudi, iya, memang seperti itu. Dan nanti akan diperangi oleh Isa. Ini yang benar-benar yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya nanti Isa akan membunuh Dajjal dengan pedangnya. Maka Dajjal seperti garam di dalam air, melebur begitu kemudian hilang. Dan setelah itu terjadi keamanan. Yang mereka katakan serigala dengan kambing bisa berdamai, itu nanti setelah Nabi Isa tadi. Tetapi ketika Nabi Isa diutus pada mereka waktu itu, mereka menolak karena menunggu kambing dengan serigala damai. Tercampur. Itu bukan saat itu, nanti di akhir zaman, setelah muncul Dajjal, setelah dibunuh oleh Isa alaihissalam. Sehingga mereka menentang Nabi Isa hanya karena kebodohan mereka. Mengira bahwa ini dusta, tidak mungkin. Karena seharusnya ketika datang Isa akan berdamai kambing dengan serigala katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walaqad akmal Allah subhanahu wa ta'ala bi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sempurnalah, lengkaplah ketika diutus Nabi Muhammad SAW merincikan semuanya. Merincikan apa yang ada pada Nasara dan apa yang ada pada Yahudi. Mana yang hak dikatakan hak, mana yang batil dikatakan batil. Ma anzalallahu ala al-anbiya alaihimussalam. Apa yang Allah turunkan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam, dilengkapi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minal haqqi, mana yang hak. Wa bayyanahu, dijelaskan. Wa adharahu, ditegaskan, diunggulkan yang hak. Li ummatihi, untuk umatnya. Wa fassala ala lisanih, dan dirincikan dengan lisannya. Apa yang tadinya global dirincikan. Wa syarraha ma ramazu ilaih, dan diterangkan pula apa yang tadinya hanya tanda-tanda saja, atau rumus-rumus saja, maka diterangkan oleh Nabi dengan rinci. Faja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Berarti Nabi datang dengan kebenaran dan membenarkan apa yang ada pada para rasul. Wa tammat bihi ni'matullah. Dengan ini sempurnalah kenikmatan Allah ala ibadihil mu'minin. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair saduna atas faedahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala wa taufiqihi. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.